rasakan bangiku. Apa kowe wis lali marang sumpah sing gak sanggupi, janji sing dijarine mbok tepat. Tresno ku nomor siji. Thank you.

singkate ceritane. Thank you. ketemu awakmu. Sedati awal tujuan perhatianku, esmu semanis madu gawengku kerasa hatiku. Aku pengen ning sanding. Yo apa sing tarasa, aku pasrah karo sing kuwasa. Aku wis sadar kabeh mung sekedar rasa tresno sing akhire pudar. Kocok isi HP terus. Sik kan jago WA dulu. Kan mau dolan HP terus. Oh ya tak dulu. Yo ngiri to. Iki sapa iki sapa? Kan kok dilit mengen. Kenapa? Aku dulu, aku dulu. Jare mulai bali ini meneh. Ya kan ini kanca SMA. Bulan bali ini ngomong kaya ngono kuwi. Wis tutup kanca dulu. Eh, dilit. Cukup. Janji murah Marco aku ini. barengan. Coba nang sapa sing ngandani basa iki. Matine dhewe. Cek iki aja. Aku iso ninggalke dhewe demi kowe. Pokoke aku gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaan. Aku ikhlas. Wis. Aku pamit. Saben wayang.